pasukan untuk membalas kekalahan itu dengan menyiapkan 150 ribu, ya. 150 ribu pasukan Persia yang disiapkan oleh Kisra pada waktu itu untuk membalas atas kekalahan mereka, ya, terhadap kaum muslimin pada waktu itu. Berita 150 ribu pasukan Persia itu didengar oleh khalifah kaum muslimin pada waktu itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan para sahabatnya, bermusyawarah untuk menunjuk siapa panglima yang cocok dari kaum muslimin untuk menghadapi kekuatan yang cukup besar ini, 150 ribu. Lalu kemudian muncullah nama sahabat yang mulia, An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani, yang kemudian ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi panglima pasukan atau panglima perang dari pasukan kaum muslimin. Dan setelah itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menulis surat, yang dalam surat itu beliau mengatakan, amma ba'du fa innahu balagani anna jumu'an minal a'ajimi kathiratan qad jama'u lakum bi madinati Nahawan fa idza ataka kitabi hadza fasir bi amrillah wa bi aunillah wa bi nasrillah biman ma'aka minal muslimin wala tuti'hum wa'ran fatu'dhiyahum. Dalam surat yang dikirimkan oleh Umar bin Khattab kepada An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani radhiyallahu taala anhuma tadi, beliau mengatakan, saya telah mendengar ada pasukan yang cukup besar dari orang-orang Persia itu yang mereka berkumpul di kota Nahawan, salah satu kota yang masih ada di Irak pada waktu itu. Kalau kamu datang, kalau surat ini sudah tiba di kepadamu, maka hendaknya engkau melanjutkan perjalanan menuju ke Nahawan. Tunda perjalananmu menuju Madinah itu ditunda untuk kemudian mengambil arah lain atau berbalik arah menuju ke kota Nahawan. Berangkatlah kau ke sana dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan memohon kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan berangkatlah engkau bersama kaum muslimin yang tersisa darimu. Ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan dalam surat itu, jangan engkau berlambat-lambat, karena kalau engkau terlambat itu akan kemudian memberikan efek negatif atau akan menyakiti, bahkan mungkin mengalami hal yang buruk bagi kalian. Lalu kemudian Umar mengatakan, fa inna rajulan wahidan minal muslimin ahabbu ilayya min mi'ati alfi dinar wassalamu alayka. Ya. Masih di surat yang dikirimkan oleh Umar bin Khattab itu, beliau mengatakan, fa inna rajulan wahidan minal muslimin, satu orang dari kaum muslimin, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min mi'ati alfi dinarin, daripada uang 100 ribu dinar. Wassalamualaikum, dan ya mudah-mudahan keselamatan untuk kalian atau untukmu. Ya. Jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, ini adalah penggalan surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab kepada An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani untuk memimpin pasukan menghadapi kekuatan 150 ribu dari kekuatan Persia. Perang Nahawan ini adalah perang yang terjadi setelah perang Al-Qadisiyah pada tahun 21 Hijriah. Dan setiap perang yang terjadi dari satu perang ke perang berikutnya semakin sulit, semakin berat, semakin kuat musuh itu. Ya. Maka jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, kalau kita membuka lembaran dalam perang Nahawan ini, jumlah musuh itu 120 ribu, kekuatan kaum muslimin dari sisi jumlah hanya 30 ribu pasukan saja. atau 30 ribu orang kaum muslimin. Jadi 1:4. Ya, kurang lebih 1:4.5. Jadi satu muslim, satu mukmin, seorang muslim harus mengalahkan minimal 4 orang dari orang-orang Persia itu. Kita hanya 30 ribu, mereka 150. Ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, ya. Lagi-lagi kita kembali melihat bahwa kekuatan kaum muslimin kalau dilihat dari sisi jumlah tidak sepadan dengan musuh yang ada. Tapi kemudian yang ada dari 30 ribu itu modalnya adalah kekuatan iman, keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita sebutkan kemarin di awal biografi sahabat An-Nu'man bin Muqarin Al-Muzani, sebagaimana ungkapan yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud untuk sekedar mengulang kembali atau mengingatkan kita, inna lil imani buyutan walin nifaqi buyutan wa inna baita bani Muqarrin min buyutil iman. Ya, Abdul bin Mas'ud mengatakan ada rumah-rumah. Kita tahu mana rumah-rumah yang di situ penghuninya adalah orang yang beriman. Kita tahu di mana ada rumah-rumah dari kaum muslimin yang ternyata penduduknya atau penghuni rumah itu mereka orang munafik. Dan rumah-rumah dari penduduk atau penghuni dari Bani Muqarrin mereka adalah rumah-rumah atau penghuni-penghuni yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Artinya pujian ini sudah menjadi bagian yang melekat pada pribadi-pribadi, ya, pengikut kabilah Muqarrin, An-Nu'man bin Muqarrin, yang mana An-Nu'man bin Muqarrin menjadi pemimpin kabilah mereka. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, itu yang tertanam pada diri mereka. Bahkan dalam surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab yang kita sebutkan tadi, Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita semua sebagai pelajaran yang berharga, berangkatlah engkau, memohonlah pertolongan, berangkatlah engkau atas ketetapan Allah. Artinya apa? Semua kejadian yang terjadi dalam perang Nahawan itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kehidupan kita, semua lini kehidupan kita. Kita bisa hadir di sini, kita bisa mendengar, kita bisa, dan semuanya dalam kehidupan kita itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menghendaki maka akan terjadi, kalau Allah tidak menghendaki maka mustahil, tidak akan ya pernah terjadi. Ini menunjukkan di situ iman kepada ketetapan atau takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir, tidak tahu itu takdir kita seperti apa kecuali setelah terjadi. Ya. Takdir kita itu nanti akan baik, ya, tahunya setelah terjadi. Akan sakit atau tidak, tahunya setelah terjadi. Maka yang ada adalah usaha. Maka Umar juga ingin mengingatkan kepada Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani dan para sahabatnya, usahalah, berangkatlah. Karena kalau kau berangkat juga atas ketetapan Allah, kalau kalian menang juga kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mendapatkan pertolongan, pertolongan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sangat lemahnya manusia, sangat fakirnya manusia, sangat butuhnya manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekuat tenaga apapun yang dimiliki oleh seseorang, ya, itu sangat lemah. Ya, bahkan kita ini walaupun fisik kita seperti ini, tetapi kalau kemudian Allah mengendaki seekor nyamuk masuk ke lubang hidung kita, kita tidak bisa kuasa. Jangan kan nyamuk, semut aja kita kalah kadang-kadang. Iya. Apalagi ada orang bilang semut api itu, Pak, ya. Kalau orang Jawa bilangnya semut geni. Yang gigitnya sakitnya luar biasa. Kita kalah itu dengan semut. Artinya apa? Semua itu menunjukkan bahwa ya, sekuat apapun fisik kita, ya, itu masih jangan kan nyamuk, lemah semut kita aja kita kalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Umar bin Khattab dalam suratnya ini menegaskan, memohonlah kepada Allah, jangan kepada manusia. Iya. Dalam kondisi sesulit ini, dengan jumlah kalian 30 ribu pasukan, yang dihadapi adalah 120 ribu pasukan, gimana? Kalau anda tidak punya iman, anda akan mundur. Tapi selagi dalam diri anda, dalam hati anda, dalam dada anda ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pernah kita akan mundur dan terus maju untuk menghadapi mereka. Karena pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting maju-maju. Apa hasilnya? Allah yang akan menetapkan itu, ya. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Ya. Perang Nahawan ini yang kita sebutkan dan kita juga bisa baca dalam sejarah bahwa orang-orang Persia itu mereka membuat parit. Yang kita juga akan sebutkan ini. Dan ternyata mereka bersembunyi di dataran tinggi yang dalam riwayat disebutkan 6000 kaki. Disebutnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala mewanti-wanti kaum muslimin jangan menyerang ketika kita posisinya di bawah. Akan mudah kemudian untuk kita diserang. Ya, posisi musuh di atas, kita di bawah. Kan kelihatan tuh ada yang jalan dari yang ini, semuanya nampak. Ya. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah. Lalu kemudian dalam surat ini Umar bin Khattab mengatakan di penghujung surat yang disampaikan kepada sahabat An-Nu'man bin Muqarin Al-Muzani, fa inna rajulan wahidan minal muslimin ahabu ilayya min mi'ati alfi dinarin. Ya. Satu orang muslim, ya, yang ikut dalam pasukanmu dan bisa bergabung dalam pasukan kaum muslimin untuk menghadang dan melawan kekuatan Persia itu, satu orang muslimnya lebih aku cintai daripada 100.000 dinar. Satu ribu dinar itu berapa? Banyak banget ya. Kalau satu dinar itu kalau kita hitung dalam buku fikih itu satu dinar itu 2,4 gram emas murni, bukan emas adi ya. Apalagi emas balia enggak. Jadi emas murni 24 karat ya, 2,4 emas murni. Kalau hari ini harga emas 500 ribu rupiah tinggal dikalikan 2,4 kali 500 ribu rupiah kali 100 ribu. Ya, 12 triliun rupiah. Kalau gak percaya dihitung sendiri. Kurang lebih. Jadi 12 triliun rupiah itu ya seorang muslim yang ikut berjihad fisabilillah lebih aku cintai daripada 12 ribu triliun rupiah. Artinya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu apa namanya? Mengajarkan dan menunjukkan tadi dalam dia bagian dari iman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kan tidak sempurna iman kalian ya hingga kalian mencintai saudara sesama muslim lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Jadi bagian dari kesempurnaan keimanan kita kepada Allah adalah kita mencintai sesama muslim lebih daripada diri kita. Ini tidak berbicara kepada non muslim ya. Jadi bagian dan untuk menunjukkan kesempurnaan iman kita, kita harus cinta kepada sama muslim. Kalau dia orangnya ke masjid, dia sholat, ada tanda-tanda dia tuh pakai peci mesti nih, pakai sarung walaupun buat ronda gitu. Oh ini muslim insyaallah. Harus lebih kita cintai dibanding diri kita. Tidak berbicara dalam hal ini kepada non muslim. Itu nomor tiga berarti. Ya. Ajamaz kami bahagia rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala untuk menunjukkan dalam hal ini adalah ya urusan akhirat itu tidak bisa dibeli dengan sebanyak apapun uang yang kita miliki. Ya. 12 triliun itu sangat sedikit untuk kemudian menggapai surga. Masih sedikit ya. Padahal kita juga enggak punya. Artinya tidak bisa dihitung dengan itu. Dihitung dengan uang enggak bisa. Surga itu dihitung dengan keimanan yang ada dalam diri kita ditambah dengan amal soleh ya, yang dimiliki oleh seseorang itu. Ketika seseorang itu kemudian atau pasukan satu muslim yang ikut dalam perang Nahawan ini berjihad di jalan Subhanahu wa taala ya, itu lebih mulia dibanding kemudian harus mendapatkan apa namanya ganti 12 triliun rupiah. tidak bisa dihitung dengan itu. Ya. Jamal Ismail Bahagi rahimakumullah. Nah, kemudian dalam buku ini disebutkan Habban Nu'manu bi jaisihi li liqa'il adu. Lalu kemudian Nu'man sami'na wa ata'na. Di sini juga pentingnya kita belajar seorang jundi, ya, seorang pasukan itu siap mengikuti semua perintah atasan selagi tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani yang tadinya mau pulang ke Madinah kemudian berganti haluan ke Nahwan. Yang tadinya sudah senang mau kembali ketemu dengan keluarga, ya, ditunda dulu untuk kemudian mengikuti perintah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Wa arsala amamahu tala'ia min fursani litakshifa lahu tariq. Strategi yang dilakukan oleh An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani dengan jumlah 3000 melawan 150.000 itu tidak langsung datang. Maka beliau memerintahkan kepada pasukan kuda dari kabilah beliau yang kita sebutkan di awal biografi beliau ini, beliau masuk Islam dengan membawa 400 pasukan pendunggang kuda dari kabilah Al-Muqarrin. Beliau memerintahkan 400 atau kurang lebih dari itu, ya kurang lebihnya 400 pendunggang kuda terbaik dari kabilah Muqarrin itu untuk berangkat duluan dan mengintai, memata-matai, melihat pergerakan dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Persia pada waktu itu. Ya. Mendekat ke kota Nahwan, lalu kemudian ternyata tiba-tiba kuda-kuda dari pasukan penunggang kuda ini, ya, kuda-kuda yang dinaiki oleh kaum muslimin untuk mengintai, ya, kekuatan musuh itu kemudian tiba-tiba berhenti, tidak mau melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena ternyata kaki-kaki kuda itu tertahan dengan apa? Ya, tertahan dengan besi. Bahkan di sini disebutkan fanazalu an zuhuriha liya'riful khabara fawajadu fi hawafiril khayli shadaya minal hadidi tushbihu ru'usal masamir. Ternyata kuda itu tidak bergerak karena apa? Di kaki-kaki kuda itu ada ranjau duri yang terbuat dari besi, ya, yang sangat tajam seperti paku-paku yang sangat tajam. Artinya apa? Orang-orang Persia sudah pasang ranjau dulu. Ya, jadi bagus Pak kalau kita naik kuda kan kita enggak kena dulu ya, kena kudanya. Ini juga bagian dari strategi karena kuda pakai sepatu kuda kan lebih keras ya, karena sama-sama besi. Dan ketika dicek fanadzuru fil ardi fa idzal ajamu qad nasaru fi durubil muadiyati ila nahwan. Ternyata apa? Setelah dicek oleh kaum muslimin, ternyata ranjau ini atau ranjau duri dari besi itu yang lancip dan tajam itu ternyata dipasang oleh orang-orang Persia di semua jalan menuju ke kota Nahwan. Ya. Sudah pasang ranjau duluan. Liya'riful fursana wal musyata 'an al-wusul ilayhi, itu dengan tujuannya untuk kemudian menghalangi para pasukan penunggang kuda dari kaum muslimin dan kaum muslimin yang berjalan, mereka tidak bisa kemudian sampai ke kota Nahwan. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, ya. Kemudian disebutkan akhbaru al-fursanu Nu'mana bima ra'au. Lalu kemudian para penunggang pasukan penunggang kuda ini kembali kepada Nu'man dan melaporkan apa yang mereka lihat. Ya. Melihat dan menerima laporan dari para sahabatnya, kemudian Nu'man mengatakan atau kemudian Nu'man meminta fatalabu minhu ayyumiddahum bi ra'yihi fa'amaruhum bi ayyaqifu fi amakinihim. Lalu kemudian akhirnya Nu'man bersama para sahabatnya bermusyawarah. Bagaimana baiknya ini? Kita lanjut atau kita berhenti dulu? Karena apa? Perjalanan masih jauh. Dan semua jalur utama menuju ke Nahwan itu penuh dengan ranjau duri dari besi. Akhirnya kemudian mereka sepakat untuk menghentikan perjalanan Dan strategi yang dilakukan adalah ayyukidu annirana fil laili liyarahumul adu. Walaupun jaraknya agak jauh dari pusat kekuatan musuh, tapi masih kelihatan dari mereka, karena mereka posisinya kan di atas, melihat pergerakan kaum muslimin terlihat. Maka kemudian strategi yang dilakukan oleh An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani, beliau meminta kepada kaum muslimin untuk membakar, ya, membakar kayu, ya, dengan sangat banyak, ya, dengan demikian terlihat dari musuh itu apa namanya bakaran api yang merajalela di mana-mana, dan itu kemudian akan menyutkan nyali, ya, para pasukan Persia itu. Mereka akan takut, dan untuk mengelabui bagian dari strateginya adalah berarti jumlah kaum muslimin sangat banyak. Artinya semua arah yang menuju ke kota Nahwan itu dibaliknya semuanya dilakukan pembakaran. Kan berarti apa? Kalau radiusnya sampai misalnya 15 kilo, berarti ini jumlah kaum muslimin gak cuma 100 ribu, mungkin gak cuma 30 ribu, gak cuma 10 ribu, ini banyak sekali. Ya, dan ini bagian dari strategi untuk kemudian menyurutkan nyali musuh dan membuat mereka takut. Ya. Dan sembari mereka membakar itu, kemudian sembari sebagian kaum muslimin kan dikiranya membakar banyak orang, padahal itu dibagi, sebagian membakar kayu-kayu yang ada dengan radius sangat jauh itu, kemudian sebagian mengambil ranjau-ranjau duri dari besi itu. Dan tidak ketahuan, nggak kelihatan, ya. Karena gelapnya malam, ya, ditambah api itu, ya, nggak ketahuan kalau kaum muslimin juga kemudian mengambil duri-duri dari besi yang mereka pasang. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Maka kemudian An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani tadi memerintahkan kepada sahabatnya untuk membersihkan semua paku di jalan itu yang bikin bahan bocor, ya. Bukan, ya. Ranjau-ranjau besi itu kemudian dibersihkan semua, diambil oleh kaum muslimin. Jamaah sekalian, kemudian lalu kemudian setelah itu An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani membuat tenda, ya, bertahan. Awal mulanya itu satu pekan, ya, karena sulit. Jadi orang Persia itu dalam perang Nahwan mereka juga bikin parit, jadi sulit untuk kemudian sampai kepada benteng mereka, apalagi bentengnya letaknya di dataran tinggi, karena ada paritnya lagi, itu sangat sulit untuk kemudian kaum muslimin merangsek masuk ke dalam. Awal mulanya sudah seminggu. Ya, satu pekan, bukan seminggu, ya. Satu pekan dalam pengepungan itu, ternyata satu pekan tidak cukup. Sampai akhirnya berlanjut sampai satu bulan. Ya, satu bulan itu belum bisa masuk. Satu bulan itu belum bisa kemudian melawan kekuatan Persia yang cukup besar itu. Jadi posisinya masih bertahan dan mengepung saja. Satu bulan, Pak, rasanya gimana itu gak masuk-masuk. Tapi satu bulan ini belum seberapa. Ada perang sebelumnya, atau perang sebelum atau setelahnya, saya lupa. Itu nanti kaum muslimin itu mengepung kekuatan musuh itu bukan satu bulan lagi, tapi 1,5 tahun. Ini kuat-kuatan, keimanan. Kalau gak punya iman udah pulang aja lah. Udah capek sebulan ngapain di sini. Orang kadang-kadang kita bikin tenda di hutan baru semalam aja udah pengen pulang karena banyak nyamuk gitu. Apalagi jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, dalam perang Nahwan ini diriwayatkan bahwa kejadian itu pada musim dingin. Bisa dibayangkan. Dan musim dinginnya di sana tentu berbeda dengan musim dinginnya di kita. Cuma dengan tenda, wah itu sangat dingin sekali. Ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, tapi tetap, ya, kaum muslimin pada waktu itu mereka bertahan sesuai dengan arahan dan perintah dari panglima mereka, An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Ya. Lalu kemudian Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani punya ide. Sebenarnya ada 3 ide bagaimana caranya untuk kemudian kita masuk ke dalam. Salah satunya dari ide itu ada pokoknya kita masuk semua, kita serang mereka. Tapi ini juga ditolak oleh Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Kenapa? Kalau kita masuk semua, kita asal masuk saja, maka itu namanya bunuh diri. Ya, dan kaum muslimin bisa kalah. Karena mereka dari atas bisa dipanah, bisa ditombak. Sebelum belum lagi harus melewati parit yang mereka buat. Ya. Jamaah yang bahagia rahimakumullah, kalau An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani ini juga seorang pemimpin kabilah pada waktu itu dan juga seorang yang sangat pemberani. Maka beliau mengusulkan dan mengatakan ini mukabbirun salasan. Fa idza kabbartul ula falyatahayya man lam yakun qad tahayya. Wa idza kabbartus salisata falyasjud kullu rajulin minkum silahahu ala nafsihi. Fa idza kabbartus salisata fa inni hamilun ala adaillahi fahmilu ma'i. Lalu kemudian An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani mempunyai ide bagaimana ini, karena yang dihadapi sangat besar. Maka beliau mengatakan, dan beliau datang sendiri, beliau mengatakan saya akan bertakbir 3 kali ya, dan ini sudah umum ya, sejak zaman Rasul takbir ini menjadi penguat ya, dan penyemangat juga. Tapi beda zaman sekarang, ada takbir yang itu memang dari lubuk hati yang dalam, ada takbir yang cuma di mulut. Itu beda itu rasanya. Ya. Gak tahu rasanya gimana, saya juga gak punya apa rasa stroberi. Tapi ada orang yang bertakbir, tapi bukan dari lubuk hati yang dalam. Allahu Akbar. Kok kayaknya biasa aja gitu. Itu beda rasa dalam telinga. Walaupun sama-sama takbir. Tapi ada orang yang bertakbir, tapi dari lubuk hati yang dalam. Dengan mengatakan Allahu Akbar, Allah betul zat yang maha besar. Semua kita kecil di hadapan Allah. Tidak ada kekuatan yang kekal, tidak ada kekuatan yang abadi, tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekuasaan yang abadi. Yang hanya adalah Allah yang maha besar, yang maha kuasa atas segala-galanya. Ini bagian juga dari keimanan ya. Ini sudah umum ya. Jadi kalau maju, kalau kita mau maju jarang bilang alhamdulillah, enggak bisa ya, Pak, karena belum mulai kan. Masya Allah juga enggak, tapi Allahu Akbar. Wah, rasanya. Dan itu yang ditakuti juru. Bahwa jangan Allahu Akbar, ganti aja yang lain, enggak bisa. Iya. Maka An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani radhiyallahu taala an mengatakan nanti saya akan bertakbir 3 kali. Fa idza kabbartu al-ula falyatahayya man lam yakun qad tahayya. Kalau nanti saya bertakbir dengan suara yang keras, dan An-Nu'man masuk sendiri, artinya beliau masuk dengan beberapa sahabat untuk kemudian membukakan pintu itu, melewati sekian pasukan penjaga dan seterusnya. Ya, kalau nanti saya bertakbir, karena nggak mungkin orang Persia bertakbir, betul tidak? Takbir ini milik kaum muslimin. Seandainya ada orang yang bertakbir, walaupun bukan orang muslim, bukan orang Islam, tapi beda takbirnya itu, dan mereka juga nggak mau. Ya, karena itu bagian dari keimanan sebetulnya kan. Misalnya orang Nasrani, mereka punya berapa, ada Bapa, ada Roh, ini macam ada di Trinitas kan. Tidak mungkin mereka mengatakan Allahu Akbar. Berarti apa? Mereka mengimani satu Rob saja, Tauhid, dan itu tidak mungkin. Orang Yahudi juga tidak mungkin bertakbir. Ya, karena mereka mengatakan Tuhan mereka bukan Allah kan. Gitu. Ya, Uzair dan seterusnya. Apalagi orang non muslim yang lain, dan itu tidak mungkin untuk kemudian mereka bertakbir. Karena di takbir kata Allahu Akbar tidak hanya sekedar takbir saja, tapi di situ juga ada nilai tauhid. Ya, bahwa kekuasaan hanya kepada satu kekuatan yang maha kuat, yang maha besar, yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau saya bertakbir pertama, maka kemudian bersiaplah orang yang belum bersiap. Ya. Karena mesti suara itu dari dalam, dari An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Wa idza kabartu tsaniyata falyashtut kullu rajulin minkum silahahu ala nafsihi. Kalau nanti saya takbir yang ketiga, maka setiap orang sudah membawa senjata masing-masing dan sudah mulai bergerak menuju ke benteng ya parit kekuatan Persia. Fa idza kabartu tsalitsata, kalau nanti saya takbir yang ketiga, fa inni hamilun ala a'da'illahi fahmilu ma'i. Kalau saya takbir yang ketiga berarti saya sudah berada di tengah-tengah pasukan musuh dan sudah mulai melakukan peperangan, maka kalau kalian mendengar saya sudah bertakbir yang ketiga, maka segera kalian merangsek dan masuk membantu kami di dalam ya, di tengah-tengah kekuatan orang-orang Persia itu. Jadi nggak pakai WhatsApp ya, ya udah masuk nggak bisa ya. Jadi takbir dengar pertama, oh bersiap-siap, sambil siap-siap menunggu takbir yang kedua. Begitu takbir yang kedua sudah setiap sahabat membawa senjata dan mulai masuk. Begitu takbir yang ketiga mendengar, berarti An-Nu'man bin Mukhlal Al-Muzani sudah mulai mengangkat senjata dan sedang dalam pertempuran. Maka kemudian masuklah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini juga menunjukkan keberanian An-Nu'man bin Mukhlal Al-Muzani ya. Masuk dan beliau menjadi pelopor untuk masuk ke sana ya. Dan semua takbir itu yang tadi disepakati, yang disebutkan oleh An-Nu'man bin Mukhlal Al-Muzani, semuanya dilakukan. Maka sahabat betul kode etiknya, bukan kode ada ya, kode untuk kemudian melalui penyerangan itu dengan takbir. Ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Ya. Maka kemudian betul takbir yang ketiga itu diucapkan oleh An-Nu'man bin Mukhlal Al-Muzani, maka terjadilah peperangan, pertempuran dalam perang Nahwan ini antara kaum muslimin ya dengan orang-orang Persia. Dan kemenangan telah ya dikuasai oleh kaum muslimin ya pada waktu itu. Dan ada sahabat atau saudara kandungnya Nu'man bin Muqarrin, itu yang melihat Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani ternyata beliau sudah ya syahid dengan luka-luka yang ada dalam jasad beliau radhiyallahu ta'ala an. Ya. Maka saudara kandungnya ini mengenali bahwa ini adalah Nu'man. Kalau di sana namanya Naim ya, Naim bin Muqarrin Al-Muzani, kalau beliau adalah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Begitu melihat saudaranya sendiri Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani sudah tidak bernafas dan penuh dengan luka dalam jasad beliau itu, maka kemudian Naim bin Muqarrin Al-Muzani, saudaranya ini, kemudian mengambil kain dan menutup wajah beliau. Ya. Dengan tujuan apa jemaah sekalian? Kok ditutup wajahnya beliau? Biarin aja, kenapa sih? Dengan tujuan agar tidak dilihat oleh kaum muslimin, dan tujuannya agar kalau kaum muslimin tidak melihat bahwa pemimpin pasukan mereka atau panglima mereka telah syahid, maka mereka tetap terus berjuang, terus melawan, terus mengangkat senjata itu melawan mereka orang-orang Persia. Tapi kalau panglimanya sudah enggak ada dan diketahui, maka kadang-kadang orang, wah udah ada panglima sudah pulang, gimana ini gitu. Maka Na'im bin Muqarrin Al-Muzani juga cerdas. Iya. Ditutuplah wajah beliau itu dengan kain dan orang enggak tahu di tengah ya kecambuknya peperangan itu tidak diketahui mana Nu'man Al-Muqarrin Al-Muzani yang sudah wafat, yang sudah dipanggil Subhanahu wa ta'ala dan syahid, dan juga untuk melihat kaum muslimin yang jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Setelah perang itu terjadi dan jelas dikuasai kemenangan itu Allah berikan kepada kaum muslimin, maka dalam sirah atau dalam sejarah Islam perang Nahwan ini disebut dengan Fathul ya, penaklukan yang ini benteng terakhir dari kekuatan musuh Persia. Ya, setelah Nahwan ini tidak ada peperangan ya oleh orang-orang Persia karena mereka sudah kalah dan takluk di hadapan kaum muslimin pada waktu itu. Selesai perang itu kemudian kaum muslimin, pasukan muslimin bertanya, mana panglima kita ini? Wah, gini. Kok enggak ada? Ya. Maka jemaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, lalu kemudian An-Nu'man atau Na'im bin Muqarrin, sahabat beliau, lalu kemudian sahabatnya mengatakan, kalau kalian ingin melihat panglima kalian, datanglah kemari. Lalu kemudian betul hadza amirukum, dibukalah wajah An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani dengan yang tadinya ditutup oleh kain itu, kemudian dibuka oleh saudaranya sendiri, dan kaum muslimin melihat ya jasad syahidnya panglima mereka An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani, dan saudaranya mengatakan hadza amirukum, inilah panglima kalian, qad aqarrallahu 'ainahu bil fathi, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dengan pertolongan atau dengannya, dengan sahabat An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani itu, kemenangan dan menaklukkan ya semua wilayah-wilayah Persia. Wa khatama lahu bi syahadah, dan tidak hanya itu, Allah memberikan kemuliaan. Yang pertama diberikan kemuliaan dia bisa menaklukkan Nahwan, dan yang kedua ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani yang menutup dan meninggalkan dunia ini menjadi seorang syahid fi sabilillah. Dan ini adalah ya bagian dari pelajaran yang terpenting jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, yang sebutkan kita tadi sebelumnya juga, kalau kita berbuat apalagi dalam kondisi perang ini niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan akhirat yang lebih baik, maka dunia itu akan ikut. Tapi kalau atasnya sudah dunia, maka Allah akan jadikan kemiskinan di hadapan matanya itu. Udah uangnya banyak tapi kok kurang, enggak pernah puas. Maka orientasi dan niat yang benar ya adalah karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sebutkan ketika Umar bin Khattab menulis surat itu, mengabarkan pokoknya niat kamu harus ikhlas karena Allah. Memohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan itu semua hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Pak, menanamkan itu, dan ketika betul niat itu lurus, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kedua-duanya sekaligus, yaitu kemenangan bagi kaum muslimin ya pada kejadian ini, dan yang kedua kemenangan untuk kehidupan akhirat karena An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani, sahabat yang mulia kita ini, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, di sinilah akhir dari biografi ya sekelumit dari gambaran kehidupan An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani yang syarat dan penuh dengan faedah dan pelajaran dalam diri beliau. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, dan kita bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan kita ya, bagaimana perjuangan sahabat yang mulia ini untuk membela Islam, dan bagaimana sahabat yang mulia ini juga untuk menjaga keimanan beliau, dan akhirnya memang Allah muliakan beliau baik itu di dunia dan pada kehidupan akhirat kelak ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.